بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada kaidah yang keberapa? Indah ya Dimas. Kaidah yang ketiga, apa itu? Bahwasanya zahir dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada sisi yang diketahui dan ada sisi yang tidak diketahui. Sisi yang diketahui adalah dari siapa? Maknanya. Sedangkan sisi yang kita tidak mengetahuinya dari siapa? Dari sisi kaifiahnya. Nah, itu inti dari al-qa'idatu tsalitsah. Zahirul nusus sifat ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Nah, sehingga ikhwani fillah, pembahasan ini tentunya ada hubungan dengan kaidah sebelumnya dalam kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaidah yang keberapa, Rifi? Yang intinya adalah dalam menetapkan satu sifat kita harus menjauhi takyif di antaranya. Kaidah yang kedua bagaimana bunyinya? La fi itsbat. Fi itsbat sifat itu kan kaidah khusus. Nah, kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaidah yang kedua tentang zahir nusus, tidak boleh kita tahrif. Bukan takyif. Sekarang ketika menetapkan suatu sifat, berarti ini kaidah tentang sifat. Ketika menetapkan suatu sifat, kita harus menghindari dua perkara yang batil, yaitu tamtsil dan takyif. Nah, kaidah keberapa itu? Hendak alir. Kaidah yang keenam. Baik, yang lazam fi itsbat as-sifat at-takhali 'an mahdhurain 'azimain. At-tamtsil wa at-taqyif. Nah, ini hubungannya erat dengan kaidah tersebut. Yaitu kaidah ketiga dalam permasalahan adillah, ini hubungannya erat dengan kaidah yang keenam dalam penetapan sifat-sifat. Yaitu ketika kita menetapkan satu sifat di kaidah yang telah lewat, harus menjauhi apa? Tamtsil dan takyif. Demikian pula di sini ikhwan fillah, dalam nas-nas tentang sifat-sifat Allah, nas itu berhubungan dengan apa? Dalilnya. Nah, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu dari sisi maknanya kita mengetahuinya, tapi dari sisi kaifiahnya tidak kita ketahui. Makanya ketika menetapkan sifat, tidak boleh kita menetapkan kaifiah tertentu bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kaidah-kaidah ini khanifillah na'am berkaitan erat satu sama lain. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini, apa maksudnya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqinun. Dalam ayat yang lain, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqinun. Sisi pendalilannya, baik. Nah, bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala khabarkan kalau Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di kalangan Arab yang mereka dituntut untuk memahami bimbingan yang diturunkan kepada mereka. Kalau seandainya maknanya tidak diketahui, tidak ada faedahnya dipilih bahasa Arab dari bahasa yang lain. Dalil yang lain, indah bilang jahat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Sisi pendalilannya, diteruskan atau pendalilannya? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Itu terusannya. Sekarang sisi pendalilannya bagaimana? Na'am, bayyin lana. Baik. Yang menjadi syahid yaitu liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Bahwasanya Al-Qur'an di antara hikmah diturunkannya agar manusia mentadabburi dan mengambil pelajaran. Tentunya tidak akan mungkin bisa mentadabburi dan mengambil pelajaran kalau tidak memahami maknanya. Sehingga jelas Al-Qur'an bisa dipahami. Baik. Sekarang kita masuk ikhwani fillah pada pendalilan secara akal. Qala al-'allama Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa amma al-'aqlu falianna min al-muhali an yunazzila Allahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bi kalamin yaqsudu bihadzal kitabi wa hadzal kalami an yakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddaha daruratan majhulul ma'na. Tayyib. Adapun pendalilan secara akal, perhatikan kalimat ini. Dikarenakan merupakan perkara yang muhal. Minal muhal. Perkara yang muhal itu maksudnya perkara yang mustahil. Muhal dengan mustahil dan ghairu mungkin itu sama istilahnya. Ya, jangan kita bingung. Muhal sama dengan mustahil. Sama dengan apa? Ghairu mungkin, tidak mungkin. Sama juga dengan apa? Apa yang lainnya lagi? Mumtani', ya. Jadi ini istilah-istilah yang sering keluar dalam pembahasan akidah dalam asma wa sifat khususnya. Nah, minal muhal dikarenakan termasuk perkara yang mustahil, yang tidak mungkin. An yunazzilallahu ta'ala kitaban, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kitab, au yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin, yaqsudu bi hadzal kitabi wa hadzal kalami an yakuna hidayatan lil qalb wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulul ma'na. Yaitu perkara yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan ucapan yang dimaksudkan dengan kitab ini dan dengan kalam ini sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian apa, disisakan atau tersisa pada perkara yang paling penting dan na'am paling dibutuhkan, ternyata kok apa, majhulul makna, ternyata kok maknanya tidak diketahui. Mungkin tidak mungkin akan dibilang Allah turunkan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap dalam hadis-hadis beliau. Tujuannya apa? Al-Qur'an turun di antara tujuannya apa, wahyu? Hah? Sebagai ini tidak perlu berpikir, sebagai petunjuk bagi manusia. Naam, baik. Al-Qur'an diturunkan naam sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap membimbing manusia juga apa, sebagai petunjuk, ya kan? Fa inna khairal hadyi hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kedua-duanya adalah sebagai apa? Sumber petunjuk bagi manusia. Kemudian kok tidak dipahami maknanya, kira-kira masuk akal tidak, Faisal? Tidak masuk akal, tidak mungkin, ya tidak? Sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak mungkin Al-Quran kemudian Sunnah kok tidak dipahami maknanya. Kenapa? Karena keduanya di antara tujuan utamanya sebagai apa? Sebagai petunjuk. Bagaimana bisa mengambil petunjuk kalau tidak dipahami maknanya? Itu intinya. Bimanzilatil hurufil hijaiyati allati la yufhamu minha syai. Nah, tidak mungkin. Nah, keduanya tersebut, Al-Quran dan Sunnah itu maknanya tidak diketahui. Yang nah, kedudukannya hanya berupa huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami sedikit pun. Mungkin tidak mungkin. Ini hanya yang mungkin perkataan-perkataan dukun. Ya, dukun ikhwan fillah, huruf hijaiyah di nah, tidak ada yang memahami kecuali sesama dukun atau naam dari kalangan bangsa jin. Ya, kalian lihat wajah yang ditulis dukun-dukun itu, atau naam labelnya Pak Kiai tapi sebenarnya dukun menulis raja. Tahu raja? Tahu enggak? Hah? Tahu enggak, Ridwan? Raja, hah? Ya kayak jimat ditulis di kertas. Nah, kadang hurufnya kayak bahasa Arab tapi ada yang dibalik susunannya, dan tulisannya. Nah, harusnya ain kalau kita menghadap ke sini dia dibalik lagi. Ini dibolak-balik enggak bisa dipahami maknanya. Nah, apakah Al-Qur'an mungkin seperti itu? Hanya sekedar apa? Susunan huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami maknanya. Mungkin tidak? Enggak mungkin. Nah, kenapa tidak mungkin? Li'anna dzalika minas safah allati ta'bahu hikmatullah ta'ala. Dikarenakan yang demikian itu merupakan kedunguan yang nah, hikmah Allah Subhanahu wa taala tentunya apa? Enggan untuk terjatuh dalam yang demikian. Bertentangan dengan hikmah Allah. Paham? Baik. Faqad qala ta'ala fi kitabihi kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah telah mengatakan tentang Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab. Uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya telah apa? Dikokohkan. Maksudnya ayat-ayat yang mungkin kokoh dari sisi susunannya, dari sisi bahasanya, dari sisi maknanya. Nah, dari sisi mudahnya untuk dipahami, mudahnya untuk dihafal. Nah, dari uhkimat ayat itu maksudnya itqan di sini. Yaitu mungkin tidak ada cacat, tidak ada celah sedikit pun pada ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak akan ada seorang dari kalangan ahli lugah, ahli bahasa setinggi apapun yang kemudian mengkritisi na'am susunan bahasa Al-Quran. Karena memang na'am semuanya muhkam, pokok. Kemudian thumma fussilat na'am min ladun hakimin khabir. Kemudian dirinci, na'am dijelaskan dari sisi Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim Al-Khabir. Al-Hakim adalah yang maha bijaksana, yang semua hukum-hukumnya mesti ada hikmahnya. Tidak ada kezaliman padanya. Al-Khabir adalah yang maha mengilmui, maha tahu apa yang bermasalah bagi hamba-hambanya, dan maha tahu bagaimana cara menjelaskan yang paling mudahnya. Ya tidak? Zat yang na'am maha berilmu, ikhwani fillah, tentunya apa? Dia mengetahui na'am yang akan disampaikan, juga bagaimana menyampaikan sehingga apa? Sehingga bisa dipahami oleh siapa saja yang dikehendakinya. Seorang dikatakan na'am berilmu, ikhwani, tentunya akan lengkap kalau apa? Dia menghiasi diri dengan ilmu, juga diberi kemampuan untuk menyampaikan. Sehingga apa? Ilmu yang ada pada dia bisa diungkapkan dan manusia bisa mendapatkan faedah. Ini pada manusia. Pada manusia. Dan seorang akan dicela walaupun apa? Hafalannya banyak. Tapi hafalannya banyak, tapi cuma ditanya tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menjelaskan. Tidak bisa menjelaskan. Ini na'am tentunya ada kekurangan badannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung tidak mungkin demikian, enggak ada. Tidak akan mungkin, karena dia zat yang paling tahu apa yang dibutuhkan hambanya, sehingga apa? Maha mampu untuk na'am mengungkapkan kalam dengan apa? Ungkapan yang bisa dipahami. Sehingga kalau dikatakan Al-Quran ayat-ayat yang tidak dipahami, ini tentunya nah merupakan kebatilan yang nyata. Jadi intinya bagaimana? Siapa yang bisa mengungkapkan pendalilan secara akal ini? Kalian tuh. Nah, Ridwan, disederhanakan inti dari apa? Pendalilan secara akal untuk kaidah yang ketiga. Baik. Intinya demikian, Pak. Jadi ringkasnya, pendalilan secara akal ini kalian perhatikan. Nah, yaitu merupakan perkara yang mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Kitab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berucap dengan ucapan-ucapan beliau yang keduanya ditujukan sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya biarkan kalam tersebut tidak diketahui maknanya. Ibarat huruf-huruf hijaiyah yang tidak dipahami sama sekali. Ini tentunya tidak mungkin. Nah, karena yang namanya petunjuk, bagaimana bisa diambil petunjuk darinya kalau tidak dipahami? Nah, kan tidak dipahami. Baik, seorang ikhwan fillah membuat papan, nah, papan pengumuman penunjuk arah. Baik, yang biasanya orang bikin papan arah, nah, baik, Pondok Al-Utsmani, baik, panah ke selatan. Wah, ini kayak orang keren, Ustaz, pakai panah. Baik, saya pengennya apa? Yang lain. Tandanya yang lain, ingin memberikan petunjuk tapi na'am taib dengan tanda yang lain yang tidak bisa dipahami maknanya. Orang bingung, wah ini berarti sana lurus saja. Na'am dengan kode yang lain yang taib tidak dipahami oleh orang yang melihatnya. Ini tentunya tidak mungkin ini. Akan orang akan mengatakan, goblok kali kamu, mau bikin petunjuk atau mau bikin orang kesesat? Ya tidak. Nah, ini secara akal sangat jelas. Nah, secara akal sangat jelas. Yang penting antum mampu mengungkapkan hal tersebut. Karena istidlal dengan akal ikhwan fillah dalam pembahasan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak ahlul bidah, mereka tergelincir dalam kesesatan, bahkan kekufuran. Dikarenakan apa? Dikarenakan salah dalam menggunakan akal. Maka kita harus mengembalikan akal mereka agar apa? Agar lurus. Sehingga apa? Harus kita apa? Gunakan pendalilan-pendalilan secara akal ini agar apa? Akal mereka kembali na'am berpikir dengan jernih. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, hadhihi dalalatu as-sam'i wal 'aqli 'ala 'ilmina bi ma'ani nusus as-sifat. Ini adalah pendalilan secara sam' dan secara akal tentang pengetahuan kita terhadap makna-makna nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum ifanifilah, nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nas-nas yang bisa diketahui apanya? Bisa diketahui maknanya, mesti dengan dalil yang disebutkan di depan. Baik. Qala wa amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kaifiyah faqad sabaqat fil qa'idatis sadisah min qawa'idis sifat. Adapun pendalilan tayyib, baik dari dalil sam'i maupun akli, tentang ketidaktahuan kita dari sisi kaifiyah, maka hal ini telah lewat dalam kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah sifat. Bahwasanya kita jahil, kita tidak tahu tentang kaifiyah suatu sifat. Di antara dalilnya apa, Ahmad? Dalil yang menunjukkan kalau kita ini jahil terhadap apa? Kaifiyah suatu sifat. Dalil sam'i. Nah, itu dalil-dalil di antaranya tentang apa kaidah yang keenam, dirujuk lagi di sana. Dirujuk lagi. Di antaranya firman Allah, "Wa la yuhiituna bihi 'ilma." Demikian pula ayat, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Tidak boleh kita berucap dengan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Dan tentang kaifiyah sifat Allah tidak ada penjelasan tentang ilmu hal tersebut. Baik, sekarang penilaian secara akal. Nah, Ali. Yang suka. Nah. Terus. Nah itu lain itu. Itu tentang apa? Tentang tauqifiyah. Nah, bahasanya pembahasan tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala itu tauqifiyah. Sekarang yang berhubungan dengan apa? Tidak berilmunya kita tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendalilan secara akal. Bagaimana menurut Pak? Nah, jadi secara akal yaitu apa? Bahwasanya kaifiyah suatu perkara, ya hakikat suatu perkara mencakup kaifiyahnya dan yang lainnya. Ini tidak akan mungkin kita bisa mengetahui kecuali apa? Kecuali ketika kita melihat langsung atau mendapatkan khabar yang benar tentangnya atau melihat yang semisal. Dan ketiga jalan ini tidak ada pada pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah tidak didapati tiga hal tersebut, maka berarti kita tidak mengetahui kaifiah sifat. Paham? Ini di antaranya. Diingat lagi di sana. Qala bihadza 'ulima butlanu madhhabil mufawwidhah alladziina yufawwiduna 'ilma ma'ani nusus sifat. Maka dengan ini diketahui batilnya madhhab mufawwidhah. Al-mufawwidhah. Yang mereka itu yufawwidun. Makna yufawwidun al-qanifina yaitu apa? Menyerahkan. Yaitu sudah tidak usah kita bahas maknanya, sudah serahkan saja. Yang mereka menyerahkan ilmu tentang makna nas-nas sifat. Jadi mufawwidun al-qanifina yang ini merupakan madhab yang batil. Dikarenakan mereka apa? Yufawwiduna ilma ma'ani nususi sifat. Karena mereka menyerahkan ilmu tentang makna nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya mereka mengatakan bahwasanya maknanya sudah terserah Allah saja. Kita tidak tahu. Yang penting kita tetapkan lafadznya, tapi maknanya bukan urusan kita. Ini betul atau salah? Salah, ikhwan fillah. Cuman sayangnya madhab yang seperti ini disangka oleh beberapa manusia, bahkan yang awalnya ahli kalam, dianggap itu adalah madhab salaf. Taib. Makanya ditanbih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Naam. Wa yad'una, kalian harakati. Wa yad'una anna hadha madhhabus salaf. Dan mereka mengaku-ngaku bahwasanya inilah madhab salaf. Dikiranya madhab salaf, ikhwan fillah, yang penting menetapkan lafaz, kemudian apa? Menyerahkan maknanya. Bukan ini madhab salaf. Tayyib. Wassalafu bari'una min hadzal madhab, dan salaf berlepas diri dari madhab ini. Tayyib. Wa qad tawatharatil aqwalu anhum bi itsbatil ma'ani li hadhihi nususi ijmalan ahyanan wa tafsilan ahyanan. وَتَفْوِيضُهُمْ الْكَيْفِيَةَ إِلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ. Dan telah mutawatir, nah, perkataan-perkataan dari mereka tentang penetapan makna-makna terhadap nas-nas ini semua. Yang dimaksud nas-nas ini yaitu nas-nas apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, telah datang penjelasan dari para salaf, bahkan mutawatir mereka menjelaskan dan menetapkan maknanya, baik secara ijmal terkadang itu secara global maupun secara terperinci. Tapi ikhwani fillah, mereka menetapkan makna dan apa? Wa tafwidhuhumul kaifiyata ila ilmillahi ta'ala, dan penyerahan mereka tentang kaifiyah sifat-sifat tersebut kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diserahkan ilmunya kepada Allah yaitu apa? Kaifiyahnya. Paham? Inilah madhab salaf. Jadi madhab salaf dalam menetapkan sifat, menetapkan maknanya, dan menyerahkan ilmu tentang kaifiyahnya kepada Allah. Adapun madhab mufawwidhah, mereka menyerahkan semuanya, menyerahkan maknanya. Nah, menyerahkan apa? Ilmu tentang maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ini konsekuensinya berarti semuanya tidak dipahami. Nah, berarti untuk apa diturunkan Al-Qur'an dan untuk apa diutus Rasul kalau perkataan mereka tidak dipahami? Paham? Sehingga madhab mufawwidhah ikhwan fillah, madhab tajhil, yaitu madhab na'am pembodohan. Maksudnya pembodohan menunjukkan bahwasanya Rasul bodoh, tidak mampu mengungkapkan dengan kalimat-kalimat yang dipahami. Demikian pula menunjukkan Al-Qur'an itu hanya sekedar huruf-huruf yang tidak punya makna. Paham? Baik. Itu dulu dipahami dengan baik. Di sini dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena memang kalam yang bagus dan pokok berhubungan dengan madhab tafwid. Dan sampai terkecoh sebagaimana terkecoh Al-Juwayni. Al-Juwayni ikhwani fillah taubat dari ilmu kalam, menganggap dia sudah berakidah dengan akidah salaf tapi terperosok pada madhab tafwid. Ya. Wal'iyadu billah. Nakhtar bihadha. Walhamdulillahirrahmanirrahim.